berkaitan dengan urusan dunia kita, kenikmatan yang kita rasakan pada anggota tubuh kita, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar daripada itu, kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan urusan akhirat kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Dengan sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, menambahkan dengan ditambahkannya barakah pada kenikmatan tersebut, atau juga bisa berupa ditambahkannya jenis kenikmatan yang lainnya. Fanas'allaha ta'ala, kita meminta dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang syakirin, hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya inilah yang terus kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, yaitu menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Karena sungguh orang-orang yang mau mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah sedikit. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, betapa sedikitnya dari hamba-hambaku yang mau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara bentuk kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, walillahil hamd, adalah kenikmatan dimudahkannya kita untuk mempelajari ilmu agama, dimudahkannya kita untuk berusaha menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, diberi kemudahan untuk mengikuti dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah yang dibimbing oleh Al-Quranul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan dakwah ini, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tema kajian kita kali ini yang berkaitan dengan menjaga dakwah as-salafiyah, maka perlu kita sebutkan sedikit tentang masalah ini, dan perlu kita mengetahui apa itu dakwah dan apa itu as-salafiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adapun dakwah secara makna, secara syar'inya, adalah seorang mengajak, memberikan himbauan kepada yang lainnya untuk mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan mengajak mereka untuk meninggalkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Demikianlah dakwah secara maknanya, yaitu ajakan untuk mengamalkan kebaikan, ajakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu, ajakan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa ajakan ini, himbauan ini, mengajak orang lain untuk menjalani jalan kebenaran, bermacam-macam metodenya, bermacam-macam bentuknya. Bisa dilakukan dengan cara menyampaikan tausiah, bisa juga dilakukan dengan cara memberikan nasihat, bisa juga berupa dengan menyebarkan tulisan-tulisan ilmiah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk dakwah, yakni bentuk-bentuk menyebarkan ad-da'wah. Kemudian terkait dengan as-salafiyah, terambil dari kata salaf yang maknanya adalah yang telah mendahului, orang-orang yang telah mendahului. Dan lafad ini, lafad salaf, adalah lafad yang syar'i, disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, seperti misalnya sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha ketika memberitakan tentang ajalnya yang sudah dekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati putrinya dengan mengatakan, ittaqillah wasbiri fa innahu ana laki salaf ni'mas salaf fa innahu ni'ma laki ana ni'mas salaf laki ana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, fattaqillah, maka bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiri, dan bersabarlah. Fa innahu, karena sungguhnya ni'mas salaf ana laki, karena sungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Ini salah satu contoh bahwa kalimat as-salaf adalah kalimat yang digunakan di dalam syariat kita ini, disebutkan dalam hadis dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa as-salaf bermakna yang telah mendahului, sehingga makna hadis ini, ni'mas salafu ana laki, makna hadis ini adalah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahului di depanmu dan nanti engkau akan menyusulku. Yani ketika Fatimah radhiyallahu anha memberitakan tentang ajalnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mas salaf ana laki, sesungguhnya sebaik-baik salaf, yakni sebaik-baik yang mendahuluimu, artinya aku yang akan mendahuluimu di depanmu dan engkau nanti akan menyusulku. Fasyahid ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasalafu adalah orang-orang yang telah mendahului, atau bermakna yang telah mendahului. Di sana ada salaf dan ada al-khalaf. Salaf yaitu yang telah mendahului, adapun khalaf yaitu yang di belakangnya. Kemudian terkait dengan makna secara istilah syar'i, maka salaf memiliki makna dilihat pada waktunya dan juga bisa dilihat pada metode atau manhajnya. Dilihat dari sisi waktu, maka makna salaf adalah generasi terdahulu umat ini, yaitu yang dimaksud adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah generasi pertama umat Islam yang disebut dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Itulah yang disebut dengan as-salaf jika dilihat dari sisi waktunya, yaitu mereka-mereka yang telah mendahului kita yang berada pada generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga menurut istilah ini, ditinjau dari sisi waktu, yang disebut dengan salaf adalah mereka generasi terbaik umat ini. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Adapun dilihat dari sisi manhajnya, metode dalam berdakwah, maka hal yang seperti ini pernah ditanyakan dan difatwakan dalam fatwa Lajnah Daimah, bahwasan yang disebut dengan salaf adalah ahlu sunnati wal jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi, mengikuti para sahabah radhiyallahu anhum, yakni ahlu sunnah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, ahlu sunnah dari kalangan orang-orang yang telah mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dalam beragama ini sampai datangnya hari kiamat. Maka dilihat dari sisi metode berdakwahnya, yang disebut dengan salaf adalah semua orang yang berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Kita mempelajari agama ini dari Nabi alaihi salatu wassalam melalui riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum, kemudian murid-murid mereka, dan seterusnya sampai kepada ulama kita. Sehingga mereka-mereka yang berusaha untuk mengikuti walaupun hidupnya di akhir zaman ini, selama mereka mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut dinamakan sebagai as-salaf. Dilihat dari metodenya. Adapun jika dilihat dari sisi waktunya, maka mereka bukan termasuk, yakni kita yang hidup di zaman sekarang ini, tidak termasuk dari golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kita hanya bisa berharap menjadi salaf dalam hal bagaimana kita mengikuti agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabatnya dan seterusnya sampai kepada ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun as-salafiyah, tadi makna as-salaf. Sekarang makna as-salafiyah adalah nisbat kepada salaf, yang artinya sebagaimana di terangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasannya salafiyah itu adalah seorang yang berjalan di atas manhajnya salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, serta generasi-generasi yang utama dalam hal akidah, pemahaman, dan metode mereka, dan setiap muslim diwajibkan untuk menempuh manhaj ini. Yakni salafiyah adalah metodenya. Kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti para sahabah radhiyallahu anhum dan murid-murid mereka dalam berakidah. Bagaimana mereka meyakini, bagaimana keyakinan mereka, kemudian bagaimana muamalah mereka, bagaimana ibadah yang mereka tunaikan. Maka seorang yang berusaha untuk mengikuti semua jejak-jejak mereka, maka disebut sebagai seorang yang memiliki dakwah salafiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada keistimewaan tersendiri yang hanya dimiliki pada dakwah salafiyah ini, dan keistimewaan ini juga dijadikan sebagai pembeda antara dakwah-dakwah yang lainnya. Disebutkan oleh ulama kita bahwa keistimewaan dakwah as-salafiyah atau prinsip dakwah as-salafiyah ada tiga, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-allamah al-muhaddith Muhammad ibn Nasir Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, usulul da'wati salafiyah qa'imatun ala thalasi da'aim, bahwasannya prinsip dakwah salafiyah ini dibangun di atas tiga prinsip, di atas tiga pilar. Yang pertama kata beliau, Al-Quranul Karim was-sunnatus sahihah wa fahmuhuma ala manhajis salafis salih minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim. Yang pertama dari pilar tersebut adalah Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, dan yang ketiga ialah memahami kedua landasan tersebut dengan pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Demikian tiga keistimewaan dakwah salafiyah. Landasan mereka, pegangan mereka adalah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman terbaik umat ini. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini? Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam? Mereka memahaminya sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka. Kemudian beliau menyampaikan faedah. Wa sababu dhalalil firaqi kulliha qadiman wa haditsan huwa adamut tamassuki bid'amah ats-tsalitsah. Dan sebab tersesatnya semua kelompok, sebab menyimpangnya kelompok-kelompok sempalan adalah mereka tidak mau berpegang teguh terhadap tiga pilar tersebut. Sebab terjadinya penyimpangan, siapapun kelompok siapapun itu, kelompok-kelompok zaman dahulu maupun kelompok-kelompok yang ada di zaman kita ini, semuanya berpecah belah disebabkan mereka tidak berpegang pada tiga landasan ini. Tidak mau menjadikan Al-Quranul Karim sebagai landasan hukumnya. Tidak mau menjadikan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai landasan hukumnya. Atau mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum, namun cara memahaminya sesuai dengan bagaimana mereka memahaminya. Sesuai dengan bagaimana ketuanya, bagaimana atasannya, bagaimana ketua kelompoknya memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Mereka tidak mengembalikan pemahaman tersebut kepada generasi terbaik umat ini, sehingga mereka berpecah belah karena salah dalam memahami Al-Quranul Karim, salah dalam memahami hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang pertama yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, dan yang kedua berpegang teguh dengan As-Sunnah, merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti diantaranya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena makna hablullah dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang lain bukan jalan yang lurus, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Disebutkan ada dua jenis jalan. Ada jalan yang lurus dan ada yang disebut dengan subul. Subul yaitu jalan-jalan kecil yang banyak yang berseberangan dengan jalan lurus tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggambar sebuah garis lurus yang kemudian di samping kanan dan kirinya diberi garis-garis kecil yang menyimpang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi. Dua jalan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Jalan yang lurus yaitu as-siratal mustaqim, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jalan ini diberi, dipandu oleh bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berjalan di jalan yang lurus ini, maka dia akan selamat dan masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka-mereka yang mengikuti jalan yang kedua, yaitu subul, jalan-jalan kecil yang berseberangan dengan jalan yang lurus tersebut, maka dia pun akan masuk ke dalam an-nar, karena di jalan tersebut ada pembimbingnya dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan manusia, dan syaitan dari kalangan jin syaitan dari kalangan manusia berasal dari kalangan ahlu al-bid'ah dan mereka-mereka yang menyimpang dalam hal beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita jadikan ayat ini dan ulama menjelaskan bahwasannya ayat ini adalah dalil wajibnya seorang muslim untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan tersebut. Dalil yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambillah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Amalkanlah apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dikatakan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa wa hadha syamilun li usulid din wa furu'ihi zahirihi wa batinihi wa anna ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam yata'ayyanu alal abdi al-akhdhu bihi. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat ini, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, hadha syamilun. Ini mencakup semua prinsip-prinsip agama, mencakup semua hukum-hukum agama yang zahir maupun yang batin. Jadi semua yang berkaitan dengan urusan agama, semua yang berkaitan dengan agama kita, jika itu telah disampaikan dan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambillah. Wa anna ma jaa bihi ar-rasul, dan apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'ayyanu 'alal abdi al-akhdhu bihi, maka merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang hamba, ialah mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau melanjutkan, wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak halal, artinya haram bagi seorang hamba menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna nassar rasul ala hukmi syai'i kanassillahi ta'ala la rukhsata li ahadin wala udhra lahu fi tarkihi wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasannya nas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam menghukumi sesuatu, sama seperti nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasul alaihi salatu wassalam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan dalam hadisnya, itu seperti apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu li ahadin, wala yajuz, tidak boleh bagi siapapun untuk mendahulukan pendapat orang lain di atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Dari penjelasan Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, maka seorang hamba diberi kewajiban untuk tetap mengikuti, berpegang teguh terhadap ajaran Islam, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab seorang berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa keselamatan dari penyimpangan, keselamatan dari kesesatan di dunia maupun di akhirat. Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka orang tersebut tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat dari di dunia ini maupun di akhirat, dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka di dunia maupun di akhirat. Demikian dua jaminan yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi mereka-mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, la yadhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat. Dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari kesesatan-kesesatan di dunia maupun di akhirat. Wa la yashqa, dan dia tidak akan sengsara, tidak akan celaka di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, fa inna manittaba'ahu ittaba'a ma umira bihi wajtanaba ma naha anhu. Karena sungguhnya mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang dilarang, fa innahu la yadhillu fid dunya wala fil akhirah, maka sungguhnya dia tidak akan sesat, tidak akan sesat di dunia maupun di akhirat, wala yashqa fihima, dan dia tidak akan merasakan sengsara di dunia maupun di akhirat. Bal qad hudiya ila siratim mustaqim fid dunya wal akhirah walahu sa'adatu wal amnu fil akhirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, mereka itu yaitu yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan di dunia dan di akhirat, dan akan selamat dari kesengsaraan. Bal qad hudiya ila siratim mustaqim, mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani jalan yang lurus, jalan yang dengannya mereka akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat akan dapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim adalah keselamatan. Sehingga ulama menyebutkan, Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala menyebutkan, Al-i'tisamu bis sunnati huwan najah. Al-i'tisamu bis sunnati huwan najah. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan, selamat dari kesengsaraan, kecelakaan, dan seterusnya di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala juga mengatakan, As-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharika wa hawa. Barang siapa, atau Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, As-sunnah, sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaiki kapal tersebut maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa, barang siapa yang berpaling atau tertinggal dari kapal tersebut dia akan tenggelam dan dia akan jatuh. Dia akan tenggelam, dia akan jatuh ke lautan yang sangat dalam. Demikian pula dengan seorang yang berpegang dengan as-sunnah. Hidupnya akan selamat di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidup. Mereka tidak mau mengambil, tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan-jalan yang menyimpang, yang di mana di sana ada syaitan yang yad'u ilan nar, mengajak, menjerumuskan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa dalil terkait dengan wajibnya seorang hamba, siapapun dia, muslim maupun muslimah, untuk berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sudah berupaya untuk melakukan ini semuanya, maka itu merupakan bentuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, memberikan perintah kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada umatnya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain mendapatkan jaminan-jaminan yang tadi disebutkan dalam ayat, itu juga merupakan bentuk kejujuran dia dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar pengakuan dengan lisannya, tetapi diwujudkan dengan cara mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragama, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil dan mengamalkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia telah berusaha untuk mewujudkan ini, maka dia pun mendapatkan jaminan, yaitu berupa mahabbatullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada dia dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu semuanya merupakan prinsipnya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun yang ketiga, yaitu memahami Al-Qur'anul Karim dan memahami hadis Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman salaf, maka hal inilah yang menjadikan pembeda antara dakwah-dakwah yang lainnya. Dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dakwah As-Salafiyah, mereka mengembalikan pemahaman Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami ayat ini? Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami hadis ini? Terus dikembalikan kepada pemahaman mereka. Tidak kemudian ulama-ulama kita yang mengikuti dakwah salafiyah, mereka menyampaikan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Tidak. Mereka semuanya menyampaikan atau menjelaskan sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak menjadikan pemahaman itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Al-Qur'anul Karim, hadis Rasul alaihi salatu wassalam difahami sesuai dengan pemahaman masing-masing orang, maka akan hancur agama ini. Si fulan memahami ayat ini demikian, fulan yang lainnya memahami dengan pemahaman yang berbeda, dan seterusnya, maka akan hancur agama ini. Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi perselisihan yang banyak, perselisihan, pertikaian yang sangat besar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, dakwah as-salafiyah itu mengembalikan pemahaman kepada pemahaman yang baik dari generasi umat ini, sehingga dakwahnya mereka itu terus satu dan tetap kokoh di atas muka bumi ini. Tidak ada penyimpangan, tidak ada kesesatan, karena mereka mengembalikan pemahaman kepada generasi as-salaf, generasi yang terbaik. Jika kita melihat kelompok-kelompok dakwah yang lainnya, seperti misalnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin atau kelompok yang lainnya, Jama'atut Tabligh dan yang lainnya, mereka mengembalikan pemahaman Al-Qur'anul Karim, pemahaman hadis Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Betul, mereka menjadikan ayat Al-Qur'anul Karim sebagai hujjah. Betul, mereka menjadikan hadis Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hujjah. Namun mereka memahaminya tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh generasi terbaik umat ini. Itulah yang menjadikan pembeda antara dakwah as-salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ayatnya sangatlah banyak dalil terkait dengan mengembalikan pemahaman Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wasallam kepada pemahaman yang terbaik. Dalil-dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita sampaikan, khairukum qarni summa alladhina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Sebaik-baik umat ini adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita diperintahkan untuk mengikuti yang terbaik, yaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahaminya. Kemudian hadis firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca setiap kali kita menaikkan salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau dalam surat Al-Fatihah itu juga menyebutkan bahwasanya siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, dan mereka itu adalah dari kalangan as-siddiqin, dari rasul, kalangan rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mengikuti mereka dari kalangan siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum, dan yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang lainnya wajibnya seorang itu memahami dan mengembalikan pemahaman Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau berwasiat, ketika diminta oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu, ausina ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat di akhir hayatnya dengan mengatakan, merintahkan para sahabatnya untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, berwasiat juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang memimpin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiat tersebut dengan mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sungguhnya orang yang akan hidup nanti setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan menjumpai dan melihat berbagai macam perselisihan-perselisihan yang terjadi. Apa solusinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Yang dijadikan sebagai dalil dalam hadis ini ialah kalimat fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, dan yang namanya wasiat adalah perkara yang sangat penting. Yang beliau sampaikan adalah, ketika kalian menjumpai berbagai macam perselisihan yang terjadi, maka kembalikanlah. Kembalikanlah. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk menjadikan atau berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, dan addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kepada kita untuk berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan ini. Tadi yang kita sampaikan adalah dalil-dalil tentang wajibnya seorang hamba untuk mengikuti, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan memahami itu semuanya dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum, tabi'in dan yang mengikuti mereka. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agar dakwah salafiyah ini terjaga, senantiasa seorang itu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. Apabila salah satu dari prinsip ini tidak dijadikan sebagai pegangan, maka akan terjadi penyimpangan, kesesatan, dan seterusnya. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, penyebab terjadinya kesesatan yang ada di muka bumi ini, terjadinya penyimpangan pada firqah-firqah yang lainnya, adalah disebabkan mereka tidak mau menjadikan Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka tidak mau memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Dikatakan ada sebuah faedah, dikatakan oleh Al-Imam Nasiruddin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fala yakfi fiha mujarradud da'wa, bal la budda minas sidqi fiha, wa alamatus sidqi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi fi usulid din wa furu'ihi fi adh-dhahir wal batin. Faman ittaba'a ar-rasul alaihi salatu wassalam dalla ala sidqi da'wah mahabbatullahi ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, menerangkan tentang seorang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah dengan dakwah as-salafiyah, wujud kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar pengakuan, melainkan mereka harus mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, dan itulah tanda kejujuran seorang hamba dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala urusan agama, yang usul maupun yang furu', yang zahir maupun yang batin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan dakwah ini, maka sepantasnya bagi seorang untuk senantiasa berhati-hati, untuk senantiasa menjalani jalan yang lurus dengan baik, dan berhati-hati dari penyimpangan. Tidak bermudah-mudahan dalam menyampaikan dakwah tanpa ada landasan hukum dari Al-Quranul Karim maupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan jangan bermudah-mudahan dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami sesuai dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahaminya. Kalau seandainya kita misalnya ditanya, bagaimana makna ayat ini, bagaimana makna hadis ini, maka apabila kita tidak mengetahui ilmunya, kita sampaikan kita tidak mengetahuinya. Apabila kita mengetahui tentang ilmunya itu, maka kita jelaskan sesuai bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahaminya. Tidak kemudian menyampaikan sesuai dengan hawa nafsunya, ini maknanya demikian, yakni sesuai dengan hawa nafsu dia yang mendatangkan keuntungan untuk diri dia pribadi. Dia menjelaskan makna ayat ini demikian, makna hadis ini demikian. Kalau seandainya ini dilakukan oleh kaum muslimin, na'am, maka akan hancur dakwah ini. Mereka masing-masing memahami sesuai dengan pemahaman mereka sendiri-sendiri. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dakwah ini adalah dakwah yang dia merupakan tugas para nabi alaihi salatu wassalam, dakwah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi yang terbaik umat ini serta orang-orang yang mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Ini juga modal dalam berdakwah, ala basiratin. Dia menyampaikan dakwah di atas ilmu yang dia miliki, di atas ilmu yang dia miliki, berlandaskan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah orang-orang yang berdakwah ini, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang mengajak umat untuk melakukan amal kebaikan, yang mengajak umat untuk meninggalkan segala larangan, adalah tabiat atau ciri orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat ini, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, kemudian mencegah, melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, umat manusia sangat membutuhkan dakwah Islamiyah, dakwah As-Salafiyah. Mereka sangat butuh terhadap ajaran Islam, butuh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang sahih, butuh terhadap bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya siapapun di antara kita bisa ikut andil dalam menyebarkan dakwah ini. Karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan, dakwah tidak selalu berupa penyampaian materi di atas mimbar, di hadapan mad'u. Dakwah, menyebarkan dakwah, bisa berupa tulisan-tulisan, bisa berupa nasihat yang disampaikan kepada saudaranya, bisa berupa ajakan untuk menghadiri majalis al-ilm, dan yang lainnya dari bentuk atau media dakwah yang diperbolehkan dalam syariat kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Dan di sini ada sebuah pertanyaan. Menanyakan, banyak media dakwah dan da'i atau ustaz yang mengaku di atas dakwah salafiyah seperti Rojak TV, Yufid TV, dan Ustaz Firanda, Arifin Badri, Khalid Basalamah. Apakah hakikat sebenarnya media dakwah dan ustaz-ustaz tersebut? InsyaAllah ini sudah jelas bahwasannya mereka tidak berjalan di atas dakwah as-salafiyah. Banyak berbagai macam penyimpangan, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya yang sedang banyak terjadi, khususnya dakwah di TV ataupun yang lainnya, dari sisi tempat kajiannya, banyak di antara dai mereka berikhtilat di majlis ta'lim yang hadir di sana dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yang da'inya bisa melihat secara langsung kepada mad'u yang perempuan. Apakah hal yang seperti ini dicontohkan Apakah hal yang seperti ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum? Apakah yang seperti ini diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Misalkan yang mereka jadikan sebagai hujjah, yang jadikan sebagai alasan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada khutbatul Id. Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan khutbah di hadapan umat manusia, di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum setelah ditunaikannya salat Id. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan Bilal mendatangi safnya kaum wanita, menyampaikan nasihat khusus kepada kaum wanita, menyampaikan khutbah khusus untuk mereka. Kalau ini jadikan sebagai dalil, ini kan Rasul alaihi salatu wasallam datang kepada kaum wanita di zamannya beliau ketika beliau berkhutbah khutbatul Id. Bukankah ini juga menunjukkan boleh langsung berhadapan dengan kaum wanita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu pada khutbatul Id. Sebelum kita jelaskan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan masalah ini, terkait dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan langsung berhadapan dengan kaum wanita. Apa alasannya? Bisa jadi ada disebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah suara yang tidak bisa terdengar, suara yang tidak bisa terdengar oleh mereka, yakni oleh kaum wanita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat, bisa jadi kaum wanita tidak mendengarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka di hadapan mereka secara langsung. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi khutbahnya juga terdengar oleh kaum wanita. Terdengar oleh kaum wanita. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka karena ingin menyampaikan nasihat khusus untuk kaum wanita ketika itu. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, dan seterusnya. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di sisi lain kita ambil faedah sebagai bentuk tambahan ilmu. Hadis ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya khutbah Id ada dua. Khutbah Id yang sahih, yang rajih adalah sekali saja. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi sebagaimana yang kita sampaikan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu diambil sebuah hukum, disunnahkan, dianjurkan pada khutbatul Id untuk menyampaikan nasihat khusus untuk mereka kaum wanita. Diberi nasihat secara khusus untuk kaum wanita. Diambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, apakah disampaikan secara langsung di hadapan mereka ataukah cukup dengan menggunakan mikrofon ini tanpa mendatangi shofnya mereka? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kalau memang bisa menjamin dirinya tidak akan terfitnah, maka itu tidak mengapa. Tapi kebanyakan umat kita, kebanyakan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya aman dari fitnah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak akan terfitnah dengan kaum wanita? Walaupun sudah punya istri misalnya, ketika berhadapan secara langsung dengan kaum wanita, lambat laun dia akan terfitnah. Sehingga beliau menyampaikan tidak perlu langsung menghadap mereka untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan nasihat. Cukup di hadapan mad'unya, di hadapan kaum laki-laki, dia berdiri di tempat sholatnya, alhamdulillah terbantu dengan mikrofon. Dan yang dibutuhkan adalah ilmunya. Disampaikan di hadapan umat manusia, ada pengeras suara, disampaikan, alhamdulillah tersampaikan. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan kaum wanita. Kalau seandainya bisa dijadikan dalil, taruh misalnya ini dalil betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mampu untuk menjaga dirinya. Adapun kita sebagai umat manusia yang ilmunya masih dangkal, siapa yang bisa menjamin diri kita aman dari fitnatun nisa? Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, terlebih dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya fitnah yang paling dahsyat adalah fitnatun nisa, dan itu salah satu di antara bentuk kesalahan yang mereka lakukan, penyimpangan yang mereka lakukan, berikhtilat, berhadap-hadapan secara langsung kepada kaum wanita di majlisnya. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh asatidah kita hafizahumullahu ta'ala, maka bisa dibaca kembali dan bisa didengarkan kembali nasihat-nasihat asatidah kita, penjelasan-penjelasan asatidah kita terkait dengan dakwah-dakwah yang mereka lakukan melalui media TV atau yang semisalnya dari media-media yang ada. Alhamdulillah, kita kembalikan dan kita dengarkan nasihat-nasihat tersebut dari asatidah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafadhalu, barakallahu fiikum.